Selalu di hati.

pribadiku dari yang lain. Aku merasa tak setipi membuat nota kasih sayangku. Ku impikan abadi selalu. Terima kasih. bagai lukisan, oh sayang.

berkerut-kerut dada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini akankah berganti. Kan kau I'm